Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله على آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitabus siyam dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitabus Siyam adalah kitab yang membahas tentang ahkamus siyam, hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya kitab Bulughul Maram adalah termasuk kitab fikih, yaitu kitab yang membahas tentang masalah fikih ibadah yang disusun sesuai dengan urutan na'am kitab dan bab-bab. Ada kitab Thaharah, kemudian kitab As-Shalah, kemudian kitab Az-Zakah, atau kitab Siyam dan seterusnya dari abwab al-fiqh, dari pembahasan bab-bab fikih. Dan yang akan kita bahas di selama Ramadan insyaallah adalah pembahasan kitab Siyam dari Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di dalam kitab Siyam penulis membawakan hadis-hadis tentang puasa Ramadan, juga hadis-hadis tentang puasa-puasa sunnah, dan juga hadis-hadis tentang masalah i'tikaf. Nah, yang insya Allah akan kita lalui nanti hadis demi hadis. Sebelum kita masuk pada pembahasan hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, kita tahu terlebih dahulu tentang makna siam dan hukum siam Ramadan dan hikmah-hikmahnya. Dan insya Allah penjelasan-penjelasan tentang hadis-hadis yang ada dalam kitab siam ini akan kita ambil dari penjelasan atau fawaid yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kitab yang mensyarah hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram. As-siyam, yang pertama makna siyam, makna as-siyam atau as-saum. Makna puasa, apa itu puasa? Makna puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Dalam surah Maryam ayat yang ke-26. Dan jika engkau wahai Maryam melihat seseorang maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Allah untuk saum, yaitu untuk diam, menahan diri dari berbicara. Dikatakan di sini, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman sauman, diam, tidak bicara, menahan dari ucapan. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku pada hari ini tidak akan berbicara dengan seorang pun. Dari ayat ini diambil faedah bahwasanya makna saum secara bahasa adalah apa? Menahan. Menahan dari ucapan. Dikatakan kepada orang yang pendiam, saum. Dia saum. Nah, dikatakan kepada orang yang diam, dia saum secara bahasa, Karena secara bahasa adalah saum itu bermakna menahan dari al-imsak, menahan. Contohnya seperti menahan dari ucapan. Ini secara bahasa. Sedangkan secara syariat makna puasa adalah disebutkan di sini makna puasa adalah imsakun biniyah an asya makhsusah fi zamanin muayyan min syakhsin makhsusin. Nah, ini salah satu definisi puasa. Bahwasanya puasa adalah menahan diri dengan disertai niat. Menahan diri dengan disertai niat. Yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang khusus, yaitu pembatal-pembatal puasa, dikerjakan di waktu yang tertentu. Ada puasa Ramadan, ada puasa naam ini dan itu. Min saksin maksusin, dilakukan oleh orang yang khusus. Dilakukan oleh orang yang khusus. Nah, ini makna puasa secara syar'i, yaitu menahan diri yang disertai dengan niat. Nah, itu niat ibadah. Menahan diri dari perkara-perkara yang khusus, ya, yaitu pembatal-pembatal puasa, fi zamanin muayyan, di waktu yang tertentu, ya, misalkan di waktu Ramadan, ya, nah, kalau itu puasa Ramadan, nah, min syakhsin makhsusin, dari orang atau dikerjakan oleh orang yang khusus, ya, yaitu seorang yang muslim ataupun muslimah, ya, nah, yang berakal, yang balig, ya, yang dan seterusnya. Baik. Nah. Hampir mirip dengan definisi yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Ini definisi yang dibawakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam tadi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya juga mendefinisikan puasa. Beliau mengatakan bahwasannya puasa, ya, adalah al-imsak anil mufattirat ma'aktirani niyah bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Kata beliau, puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ma'aktirani niyah, yang disertai dengan niat. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat. Nah, karena niatlah yang membedakan antara adat dengan ibadat. Nah, ada orang yang siang hari dia enggak makan, enggak minum, enggak ini, enggak itu, ya. Tapi tujuannya bukan ibadah, tujuannya diet misalkan, ya. Yang membedakan antara adat dengan ibadat adalah adanya niat. Bahkan termasuk syarat sahnya ibadah adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Ini makna puasa secara bahasa dan secara istilah syariat. Nah, terkhusus puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, turunnya kewajiban puasa Ramadan, ya, itu pada tahun kedua setelah hijrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, na'am, tahun keberapa? Tahun 11 setelah hijrah. Sehingga berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan? 9 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan 9 kali. Nah, ijma'an, bahkan dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, ijma'an, secara ijma', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa Ramadan 9 kali. Dan puasa Ramadan, ya, apa hukumnya puasa Ramadan? Puasa Ramadan, na'am, adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Yang tidak sah keislaman seseorang, na'am, tidak sempurna keislaman seseorang, ya, sampai dia menjalankan rukun tersebut, yaitu puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Wajibnya puasa Ramadan. Nah, wajibnya puasa Ramadan. Juga dalil yang menunjukkan wajibnya puasa Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Yang lima perkara ini adalah rukun-rukun Islam semuanya. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan. Naam. Wa haji wal haj ila baitillahil haram. Yang pertama dua kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat menjalankan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah. Ini lima pondasi Islam. Islam dibangun di atas lima perkara ini. Dalil-dalil di atas menunjukkan wajibnya puasa Ramadan. Wajib bagi siapa? Wajib bagi seorang muslim ataupun muslimah yang balig, yang dewasa, yang akil, yang berakal, yang mukim, ya, tidak safar, ya, qadir ala saum, dan mampu untuk puasa, ya, tidak dalam keadaan sakit misalkan, ya, mampu untuk puasa. Wajib bagi seorang muslim atau muslimah, nah, yang balig. Berarti kalau yang belum balig, belum dewasa, belum wajib, hanya saja dilatih. Walaupun belum wajib tapi dilatih. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum melatih anak-anak mereka untuk puasa. Yang berakal, berarti yang tidak berakal tidak wajib, yang gila, ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian mukim, dia tidak safar, mukim menetap. Nah, adapun yang safar maka tidak wajib di saat itu, tetapi wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Kemudian qadir dan mampu untuk puasa. Nah, kalau yang tidak mampu, nah, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kecuali jika tidak mampunya adalah karena sakit, maka dia mengqadha di bulan-bulan yang lain. Nah, atau karena hamil, menyusui dan seterusnya. Nah, baik. Adapun yang sama sekali sudah tidak mampu karena sebab usia yang sudah sangat renta, ya, usia yang sudah sangat renta, nah, maka pendapat yang kuat adalah tidak wajibnya, ya, puasa Ramadan bagi orang tersebut. Nah, taib, karena sudah tidak ada kemampuan. Taib. Dan di sana ada pendapat yang lain, ya, yaitu dengan cara membayar fidyah, dengan cara membayar fidyah. Nah, dan insya Allah pembahasan ini akan kita bahas nanti satu persatu. Nah, dalam hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang hikmah disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Nah, di antara hikmahnya, ya, disebutkan oleh para ulama, di antara hikmah puasa, ya, adalah bahwasannya puasa termasuk daripada ketaatan yang paling agung. Dan ibadah puasa adalah rahasia antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah inilah, ya, sebagai puncak dalam melaksanakan amanah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengaku dia puasa, yang tahu hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dia ngaku puasa tapi di rumah habis 5 piring. Ya. Ngakunya puasa. Sehingga puasa adalah ibadah yang merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ibadah puasa ada amanah. Ya. Ada amanah. Orang yang benar-benar menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka dia telah menunaikan amanah dengan baik. Nah, karena puasa adalah al-ghaya fi ada'il amanah, puncak dalam menunaikan amanah. Nah, taib, karena urusannya adalah hatinya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dia dalam berpuasa. Beda dengan amalan sholat. Kalau sholat kelihatan ya. Nah, kelihatan datang enggaknya kelihatan. Nah, tapi puasa. Taib, itu rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga ibadah puasa adalah ibadah yang termasuk ibadah yang paling agung. Di antara hikmah puasa disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, langsung kita artinya saja. Karena sempitnya waktu. Di antara hikmahnya adalah puasa, dengan berpuasa maka seseorang akan bisa berhias dengan sifat sabar. Nah, dengan puasa seseorang akan berhias dengan sifat sabar. Ya, dengan puasa seseorang na'am terus berlatih sabar. Ya. Yang demikian karena puasa itu mengumpulkan 3 macam kesabaran. Ya. Puasa mengumpulkan 3 macam kesabaran. Ya. Yaitu kesabaran untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang kedua, kesabaran dari menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Yang ketiga, kesabaran terhadap takdir Allah. Ya, al-mu'limah. Nah, yang menyakitkan. Ini 3 macam kesabaran. Sabar terbagi menjadi 3 macam. Sabar dalam menjalani perintah-perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, ya. Sabar dalam mendapatkan musibah. Nah, atau takdir Allah yang menyakitkan. Puasa itu mengumpulkan 3 macam sabar ini. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah, perintah-perintah Allah. Puasa Ramadan, perintah Allah, maka dia sabar menjalankannya. Oke. Walaupun harus sebulan penuh, dia sabar. Yang kedua, sabar dari melakukan kemaksiatan kepada Allah. Enggak boleh makan, enggak boleh minum, ya. Enggak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Karena melakukan makan, minum, dan pembatal puasa lainnya di bulan Ramadan ini kemaksiatan kepada Allah. Nah, sehingga berpuasa juga na'am maknanya adalah bersabar dari na'am kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dari takdir Allah yang menyakitkan. Ya. Orang yang berpuasa dia mengalami lapar, ini dan itu. Ya. Dia sabar dalam menjalaninya. Ini diantara hikmah puasa. Yang ketiga, diantara hikmah puasa juga adalah sebagai latihan untuk merasakan ya na'am kerasnya hidup yang penuh dengan kekurangan dan kelaparan. Nah, ya, sebagai latihan dan merasakan na'am kerasnya hidup na'am yang penuh dengan kekurangan dan kelaparan. Nah, sehingga seorang hamba dengan dia lapar, ya, dengan dia na'am kekurangan ini dan itu, ya, karena enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, ya, sabar. Maka seorang hamba dia akan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dia akan terus mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya secara mutawaliyah terus-menerus. Sehingga orang yang berpuasa juga dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain, ya, yang sering kelaparan dari kalangan fuqara dan masakin. Nah, dengan hal ini maka akan menambah rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, ya. Inilah yang dirasakan oleh para fuqara dan masakin. Nah, bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Mereka mungkin sepanjang tahun, ya, sering mengalami kelaparan dan kehausan. Nah, sehingga dengan berpuasa seseorang akan mengingat saudaranya fuqara dan masakin, merasakan apa yang dirasakan oleh fuqara dan masakin, sehingga dengan itu dia akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dengan itu dia akan tumbuh rasa iba dan kasihan kepada fuqara dan masakin, sehingga memotivasi dia untuk banyak bersedekah. Kemudian di antara hikmah puasa atau di antara faedah puasa disebutkan oleh Syekh juga di sini bahwasanya di antara hikmah puasa fihi fawaid sihhiyah. Dalam puasa ada faedah-faedah kesehatan. Nah, namun bukan diambil dari hadis sumu tasihhu, ya. Karena hadis ini lemah. Puasalah kalian maka kalian akan sehat, ya. Hadis ini lemah, sumu tasihhu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Nah, namun hikmah ini atau keutamaan ini diambil dari apa? Nah, tajrubah yang kita lihat. Ya. Tajrubah yang kita lihat bahwasannya puasa akan menjaga kesehatan badan. Nah, ya demikian, dengan puasa seseorang akan beristirahat saluran pencernaannya, ya. Tidak digeder terus, ya. Beda dengan orang yang makan terus, maka apa? Saluran pencernaannya akan berjalan terus. Nah, ya. Tapi dengan berpuasa maka saluran pencernaan akan sehat. Nah, akan istirahat, ya. Nah, sehingga akan mengembalikan kekuatan, ya, dan kelancaran dari sistem pencernaan. Nah. Taib. Ibadah puasa adalah ibadah yang mulia, ya, yang mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat kebaikan. Nah, ibadah puasa adalah ibadah yang mulia, yang mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat kebaikan dan menjauhkan dari sifat-sifat keburukan. Nah, sehingga karena mulianya ibadah puasa, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada umat-umat terdahulu Allah wajibkan. Ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi umat-umat terdahulu juga disyariatkan untuk puasa. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang mulia, ya, yang akan menumbuhkan berbagai macam sifat-sifat kebaikan dan akan menjauhkan dari sifat-sifat kejelekan. Baik, ini sekelumit pembukaan atau pendahuluan tentang puasa. Ya. Maknanya, hukumnya, kemudian hikmah-hikmahnya. Kita langsung pada hadis yang pertama. Taib al-hadithul awal, hadis yang pertama dari kitab Siyam. Qala al-imam al-hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Wa an abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu qal. Qala rasulullah sallallahu ala alihi wa sallam. La taqaddamu ramadana bisawmi yawmin wala yawmain. Illa rajulun kana yasumu sawman fal yasumhu. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin wala yaumain." Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Illa kecuali rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang terbiasa melakukan puasa, ya, maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Nah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini terdapat larangan dari mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Nah, untuk kehati-hatian, ya, untuk makna kehati-hatian atau untuk makna Ramadan. Nah, ah, khawatir besok Ramadan. Nah, akhirnya puasa, ya, padahal dia enggak tahu ru'yah hilal atau sudah genap Syaban 30 hari atau belum, ya. Cuman niatnya kehati-hatian, ya. Nah, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena puasa harus jelas, ya, bukan ngambang, ya, puasa apa itu namanya. Sehingga Rasulullah SAW melarang mendahului puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan untuk makna Ramadan. Nah, dan larangan ini zahirnya adalah bermakna haram. Karena hukum asal larangan adalah haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi hukum yang lain. Nah, taib. Walaupun sebagian para ulama mereka berpendapat larangan di sini bermakna makruh. Larangan di sini bermakna makruh. Nah, dan pendapat yang makruh ini pendapat mayoritas para ulama. Nah, hukumnya makruh. Namun yang rajih adalah bermakna haram. Bermakna haram karena hukum asal larangan adalah haram. Wallahu a'lam. Baik. Berkata At-Tirmidzi rahimahullah, karihu an yata'ajjal ar-rajul as-siyam qabla dukhuli Ramadan li ma'na Ramadan. Para ulama membenci, ya, seseorang mendahului berpuasa sebelum masuk Ramadan untuk makna Ramadan. Berdasarkan hadis ini. Nah, dan ada yang diberi keringanan. Bolehnya berpuasa sebelum Ramadan, sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Yaitu bagi orang yang sudah memiliki kebiasaan sebelumnya. Misalkan dia biasanya puasa Senin Kemis. Pas hari Kemis, ya, pas sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Maka boleh dia melakukan puasa Senin Kemis untuk makna niat Senin Kemis. Nah, karena dia sudah biasa berpuasa di Senin Kemis. Atau dia biasa berpuasa Daud misalkan. Pas bertepatan dengan sehari atau dua hari sebelum Ramadan, silahkan. Karena niatnya puasa Daud. Dan dia sudah biasa berpuasa. Adapun yang tidak biasa berpuasa, ya, kemudian puasa di hari itu, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, maka tidak diperbolehkan. Atau dia berpuasa dengan niat kehati-hatian tadi, juga tidak diperbolehkan berdasarkan hadis tadi. Nah, apa hikmah dilarang? Nah, taib dilarangnya puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan, ya. Nah, di antara para ulama ada yang menyebutkan, ya, di antara larangannya atau hikmah dilarangnya hal tersebut adalah karena khawatir tercampurnya antara yang sunnah dan yang wajib. Khawatir tercampurnya antara yang sunnah dan yang wajib. Nah, ada juga para ulama yang mengatakan bahwasannya hikmahnya adalah orang yang melakukan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan karena kehati-hatian, ini dia mencela hukum puasa yang berkaitan dengan ru'yatul hilal. Karena secara hukum puasa itu akan dilakukan ketika telah terlihat hilal. Ketika dia puasanya karena kehati-hatian, berarti dia telah mencela hukum tersebut. Nah, ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan hikmahnya adalah karena ini bentuk tanattu' fiddin, bentuk berlebih-lebihan dalam masalah agama. Nah, karena dalam masalah agama enggak boleh meremehkan, juga enggak boleh berlebih-lebihan, ya, ghulu. Nah, pertengahan. Nah, dalam agama harus pertengahan. Enggak boleh meremehkan dan enggak boleh berlebih-lebihan sampai tadi, tanattu'. Nah. Baik. Sehingga dia melebihi batas-batas yang telah Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Nah, taib. Ada juga para ulama yang menyebutkan hikmahnya, ya, hikmah dilarangnya mendahului Ramadan dengan sehari atau dua hari puasa. Hikmah larangan tersebut adalah karena khawatir adanya penambahan bulan Ramadan. Nah, khawatir adanya penambahan bulan Ramadan, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala karena kekhawatiran ada penambahan bulan Ramadan. Nah. Baik. Kemudian faedah yang terakhir, ya. Kewajiban puasa, ya, di dalam Islam itu ada tiga tahapan. Kewajiban puasa di dalam Islam ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah diwajibkannya puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Awal-awal Islam puasa Asyura itu wajib, ya, tanggal 10 Muharram. Hukumnya wajib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Kemudian turun syariat puasa Ramadan. Dengan turunnya syariat puasa Ramadan, puasa Asyura menjadi hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Mansukh hukumnya menjadi sunnah. Sehingga yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah, dan puasa Ramadan ada dua tahapan. Ya, ada dua tahapan. Tahapan pertama, ketika diwajibkan puasa Ramadan, ada takhir. Ada takhir itu boleh memilih. Seseorang dia milih puasa atau milih bayar fidyah. Walaupun sehat. Ya, walaupun sehat. Nah, seseorang boleh memilih antara bayar fidyah dengan puasa. Nah. Taib. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat berpuasa, mampu tapi berat, ya, maka dia boleh bayar fidyah. Memberi makan satu orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Barang siapa yang dia berbuat baik, yaitu memberi makan mungkin kepada orang miskin tadi secara lebih, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, dan engkau berpuasa lebih baik bagi kalian, ya. Nah, jadi boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Ini di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Kemudian tahapan ketiga, wajib bagi yang mampu untuk puasa Ramadan, enggak ada pilihan fidyah. Nah, baik. Berdasarkan ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan dalam keadaan mukim, falyasumhu, maka hendaklah dia puasa. Perintah, ya, falyasumhu, hendaklah dia puasa. Sehingga ayat tadi yang engkau berpuasa itu lebih baik dari kalian itu mansukhah, terhapus hukumnya dengan ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan mukim, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Nah, sehingga wajib puasa bagi seorang muslim. Nah, tidak ada pilihan fidyah kecuali nanti pembahasannya tentang masalah wanita yang hamil menyusui atau orang yang sakit yang divonis tidak akan sembuh penyakitnya misalkan, atau orang yang sudah lanjut usia dan seterusnya. Nah, adapun yang sehat sudah tidak ada pilihan fidyah. Nah, beda di awal-awal Islam. Nah, dengan turunnya ayat tadi, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka wajib menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah. Dan di sana ada hikmah kenapa pensyariatan puasa itu harus bertahap. Nah, bertahap ini dulu, kemudian ini dan seterusnya. Di antara hikmahnya adalah karena puasa adalah jenis ibadah yang berat, ya. Karena enggak boleh ini, enggak boleh itu seharian, ya. Berat terhadap jiwa. Sehingga jiwa ini dia akan menjalankannya syai'an-syai'an, bertahap demi bertahap, sedikit demi sedikit, ya, bertahap. Awalnya hanya diwajibkan Asyura, puasa Asyura, kemudian diwajibkan Ramadan, itu pun di bulan Ramadan boleh memilih antara puasa dengan fidyah, tapi puasa lebih baik. Nah, kemudian tahapan ketiga wajib, enggak ada pilihan. Nah, paham ya? Ini di antara faedah tentang bertahapnya kewajiban puasa di dalam Islam. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Baik, selesai dari hadis yang pertama. Nah. Baik, fadhal al-muadzin yadzin, kemudian ba'dal adzan ada sedikit penyampaian. Nah, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.